Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini juga Allah masih memberikan kita kenikmatan sehingga dengan mudah kita melaksanakan tugas dan aktivitas. Itu juga menurut pertemuan dan kajian kita yang sebelumnya, selalulah kita mengucapkan Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Pada pertemuan saat sekarang ini kita memasuki ayat ke-40 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana minas samaa fatusbiha sa'idan zalaqa. Artinya adalah, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunku ini, maksudnya di dunia, dan mudah-mudahan Allah mengirimkan ketentuan atau petir dari langit kepada kebunmu hingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin. Ayat ini adalah menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata asa itu adalah mengandung artinya mudah-mudahan. Maksudnya harapan. Meskipun sebenarnya terwujudnya harapan itu tergantung adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia bisa saja terjadi. Akan tetapi itu bisa terjadi ketika kita mengatakan atas nikmat yang kita miliki, yang dimiliki oleh orang lain, kita mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah. Seperti kita kaji pada pertemuan yang sebelumnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebaikan atas apa yang kita katakan tersebut. Mengatakannya saja kita sudah diberikan kebaikan, apalagi kalau kita sudah berbuat, itu adalah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kamu nanti mengakui nikmat Allah, atau kita semua mengaku nikmat Allah Subhanahu wa taala pada apa yang pada kita, dan kita akan dikembali dan akan kita kembalikan karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan amanah yang sudah diberikan Allah kepada kita. Maka ketika Allah berfirman fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika, itu adalah merupakan harapan. Harapan yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa saja Allah menjadikan harapan itu berubah menjadi kenyataan. Mengubah permasalahan kaya dan miskin itu adalah sangat mudah bagi Allah, karena Allah yang mempunyai kekayaan, Allah yang akan dapat mengurangi hal itu semuanya. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjaga nikmat, maka perlulah kita selalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la quwata illa billah, la quwata illa billah, tiada kekuatan melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita yakini hal tersebut, maka pada puncaknya nanti Allah akan mengatakan wa yursila 'alaiha husbana minas sama, dan mudah-mudahan Allah mengirimkan ketentuan atau petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang sangat licin. Ini adalah hal yang sangat mudah bagi Allah. Kita kelihatannya akan mendapatkan hasil dari kebun itu, ternyata bisa saja berubah karena kita tidak menyebutkan la quwata illa billah, seakan-akan kekuatan hasil dari jerih payah kita. Maka janganlah sampai itu terjadi, karena bisa saja dalam waktu sebelum seminggu masa panen pun itu bisa terjadi, disebabkan semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk lebih mendalami lagi tentang pengertian ayat ini, sudah ada di studio, yaitu Ustaz Ardiansah. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang dimuliakan Allah. Para pendengar yang berbahagia, semakin kita mengamati dan menikmati ayat-ayat di dalam surah Al-Kahfi yang sedang kita kaji ini, semakin teguh rasanya keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah Ar-Razzaq, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Ya. Kalau di sini dibahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan kenikmatan berupa kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan, yang kemudian buah-buahan itu bisa saja sudah nampak, sudah besar, tapi beberapa saat menjelang panen ternyata dimakan hama dan dirusak oleh binatang, sehingga panen yang sudah di depan mata itu menjadi gagal. Sering juga kalau kita ambil contoh yang lain, ada orang yang jabatan itu sudah tinggal pelantikan saja, namun karena disebabkan satu dan lain hal, akhirnya pelantikan tidak kunjung tiba, dan sampai akhirnya dia pensiun, atau sampai akhirnya dia sakit, memikirkan kapan pelantikan itu akan tiba. Nah, oleh karena itulah obat daripada ini semua, agar hidup ini tidak stres, agar hidup ini tidak merasa terbebani, tidak menjadi kesulitan, maka kembalikanlah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keyakinan pemuda yang beriman ini mengatakan, fa'asa rabbi an ya'tiyani khairan min jannatika. Ya. Mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Jadi kalau engkau katakan bahwa apa yang engkau miliki dalam kebunmu ini luar biasa, ya, kata jannah di sini adalah menunjukkan betapa hebatnya kebun itu, betapa kebun itu sudah ditutupi oleh daun-daun dan pohon-pohon yang rindang. Aku yakin, karena aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak Allah akan memberikan jauh lebih indah, jauh lebih hebat daripada kebunmu ini. Inilah yang seharusnya ada di dalam diri para pemuda saat sekarang ini. Kalaulah kalian katakan bahwa menikmati akhir tahun dengan berpoya-poya itu adalah suatu kenikmatan, ya, membakar kembang api, ya, berpesta pora di malam tahun baru itu adalah kenikmatan, aku yakin bahwa ada yang lebih nikmat daripada itu yang kelak akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diriku kalau aku taat dalam hidup ini. Kalau aku menyembahnya, tidak pula terlibat dalam pesta kembang api itu, tapi aku terlibat di dalam salat tahajud. Subhanallah. Kalau inilah yang terbayangkan oleh para pemuda kita ketika akan menghadiri atau mengikuti pesta malam tahun baru, maka sungguh sangat indah kita akan melihat pemuda dan pemudi kita. Mereka disibukkan dengan salat sunnah tahajud, mereka disibukkan dengan membaca Al-Quran, mereka disibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hari esok lebih baik daripada hari yang telah ia lalui. Inilah sebenarnya yang menjadi renungan kita saat sekarang ini, betapa sedikit, mungkin hanya segelintir daripada pemuda dan pemudi kita yang akan melakukan itu. Yang lain semuanya tenggelam dalam pesta pora dan kemaksiatan. Karena apa? Karena mereka mengira bahwa dunia ini adalah kehidupan segala-galanya. Inilah hidup, dan setelah itu kematian, dan tidak ada gunanya lagi daripada kehidupan ini. Kemudian yang kita dapat juga tarik dari kisah ini, betapa keyakinan yang begitu mendalam dalam diri seorang pemuda ini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dia. Inilah ya zikir yang sebenarnya, bukan zikir lisani atau zikir qauli saja. Ya. Tapi zikir qalbi, hadirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya setiap saat, kapan dan dimanapun, dalam kondisi apapun, senang susah Allah hadir di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menggantungkan segala harapan dan pinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah yang telah menjelaskan yaitu kajian ayat yang kita kaji ini, yaitu ayat ke-40 yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya kita ini tetap beriman dengan kebaikan yang kita dapatkan, yang kita dapatkan. Kalau kita sudah mengatakan, kalau Allah sudah Allah golongkan kita sebagai orang yang beriman itu selalu dapat menempatkan dirinya, posisinya sebagai hamba yang terbaik dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan selalu menyebutkan Masya Allah, la quwata illa billah. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman sangat-sangat meyakini bahwasanya semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali yang diceritakan oleh Ustaz Ardiansyah, contoh-contohnya tadi, orang yang sudah ingin dilantik, tinggal nunggu pelantikan lagi, tetapi ternyata disebabkan suatu hal maka ia tidak dapat. Itu bisa saja terjadi karena tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menginginkan sesuatu, maka selalulah kita menyebutkan ini sambil kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan nikmat tersebut, apa yang kita inginkan di dalam hati kita sesuai dengan keinginan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat restu dan taufik. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi.